Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Manhajul Haq fil Aqidah wal Akhlaq Manzumah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau sebutkan pada bait ketiga, nuqirru bi annallaha la rabba ghairuhu ilahun 'alal 'arsyil 'adzimi mumajjadu. Dan kita meyakini, kita menetapkan bahwa Allah tiada Rob selainnya, ilah yang disembah, dituhankan, dan dia di atas arsy, di atas arsy yang besar, mumajjadu, dimuliakan. Wa nuqir, iqrar mencakup penetapan di dalam hati disertai dengan tunduk dan patuh. Itu ikrar. Dia yakini kebenarannya dan dia patuhi, dia tunduk dan mentaatinya. Bi anna Allah la rabba ghairuhu, bahwa Allah tiada rob selain dia. Artinya di sini beliau menjelaskan Maha Esa Allah dalam rububiyahnya, tiada sekutu baginya. Maka dia Al-Khaliq wahdahu, pencipta satu-satunya, tiada sekutu baginya, tidak ada yang menciptakan selain dia. Alam semesta semua, Al-Mudabbir wahdahu, dia yang mengatur satu-satunya, tiada sekutu baginya. Firman Allah dalam Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan wahai Muhammad, aghairallahi abghi rabban, apakah selain Allah aku cari, aku inginkan sebagai Rabb? Padahal Allah dia Rabb bagi segala sesuatu. Kata Ibnu Katsir terkait ayat ini, katakan wahai Muhammad kepada musyrikin, mereka yang menyekutukan Allah, jelaskan kepada mereka arti keikhlasan, memurnikan ibadah untuk Allah semata, bahwa kamu pun bertawakal hanya kepada Allah. Katakan pada mereka, aghairallahi abghi rabban, apakah aku akan mencari dan menginginkan Rabb selain Allah? Penafian tentunya, pengingkaran, karena tentunya tidak akan beliau cari, tidak akan beliau inginkan Rabb selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah adalah Rabb segala sesuatu. Dia yang membimbingku, makna Rabbu kulli syai', dia yang menjagaku, mengatur dan menguasai segala urusanku, sehingga hanya padanya aku bertawakal, hanya kepadanya aku berinabah, kembali dalam segala hajatku, Rabbu kulli syai, Dia penguasa, maka Dia yang menciptakan, Dia yang menentukan segalanya. Kata Syekhul Islam dalam majmu' fatwa beliau, Rabb maknanya murabbi, yang membenahi, yang mengatur, yang membimbing. Khaliq, yang menciptakan. Razik, yang memberi rizki. An-Nasir, yang memberi pertolongan. Al-Hadi, yang memberi hidayah, petunjuk. Maka nama ini lebih ke arah isti'anah dan masalah. Ya, ketika seorang hamba meminta pertolongan, ketika seorang hamba butuh bantuan, memohon segala sesuatu kepada Rabbnya, lebih kepada makna lafadz ini, Rabb. Rabb kulli syai. Di Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait ayat amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, siapakah yang kuasa untuk mengabulkan atau menjawab doa orang yang dalam keadaan terpaksa, darurat, mutor, betul-betul saat itu dia butuh pertolongan, tidak ada lagi daya, upaya dan harapan kecuali dari Rabbnya, mutor. Siapa yang bisa menjawab doanya selain Allah? Wa yakshifus-su, dan mengalihkan kejelekan darinya. Dibawakan oleh Ibnu Katsir kisah ketika seorang tua dicegat oleh gerombolan perompak, para perampok di gurun pasir, dan diambil semua hartanya, perbekalannya, harta bendanya berserta onta-ontanya, dan dia mau dibunuh. Kata orang tua ini, kalian mau merampok, rampok saja, bawa semua harta bendaku, tapi biarkan aku hidup. Gak bisa, kata mereka, kamu pun harus kami bunuh supaya gak bicara atau membocorkan mungkin. Walhasil, ketika dia menyadari gak ada pilihan lain, gurun pasir, lautan, sejauh mata memandang pasir, kamu mau teriak siapa yang dengar? Kata dia, kalau begitu sebelum aku mati, izinkan aku terakhir sholat 2 rakaat kepada Rabbku. Kata mereka, silahkan cepat sholat kamu. Maka dia sholat. Dalam sholatnya dia baca ayat ini, amman yujibul muttarra idza da'a. Sekarang dia butuh pertolongan, darurat, tidak ada lagi yang dia harap. Mau minta pertolongan ke siapa? Tengah lautan pasir, apa yang bisa dengar? Dan dia seorang diri di hadapan sekian banyak orang jahat, betul-betul dia butuh pertolongan dari Rabbnya. Hasil dia sholat, dia banyak-banyak memohon kepada Allah keselamatan. Begitu dia selesai salam, dari arah sana tiba-tiba datang langsung seorang penunggang kuda yang gagah perkasa, sambil mengayun-ngayunkan pedangnya, dan dengan secepat kilat dia babat, dia bunuh semua perampok itu sampai mati. Sekejap mata. Maka dia keheranan, datangnya dari mana fulan ini, siapa? Sebelum dia pergi ditahan sebentar, "Fulan, kamu ini siapa, dari mana?" Dia jawab, "Ana Rasul man idza da'ahul muttaru ajabah." Aku adalah utusan zat yang ketika didoai, dimintai oleh yang muttar, sangat butuh, pasti akan dikabulkan. Malaikat. Dan dia pergi. Rububiyah. Makanya seperti kata Syekhul Islam, nama ini lebih kepada erat kaitannya dengan isti'anah, permintaan pertolongan, masalah doa. Makanya dalam doa sering digunakan lafadz Rabb. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana la tahmil alaina isra, Rabbana Rabbi, Rabbana Rabbi. Itu sering digunakan dalam doa permohonan kepada Allah karena makna ini, rububiyahnya. Sehingga pernyataan Nadim Syekh Sa'di, "Wa nuqirru bi anna Allah la rabba ghairuhu," ini lebih kepada tauhidullah fi af'alihi, pengesaan Allah dalam perbuatannya, dalam perbuatan-perbuatan Allah diesakan, tidak ada tandingan sekutu baginya dalam perbuatannya. Khalq, penciptaan, perbuatan Allah, maka diesakan Allah, tidak ada yang menciptakan selain Dia. Penghidupan, menghidupkan, mematikan. Nusyur, mengumpulkan semua di yaumul qiyamah, memberi rizki, melindungi hambanya, membela. Semua ini tiada sekutu baginya, diesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, diyakini dan dinafikan, tiada sekutu baginya. Ilahun 'alal 'arsyil 'adzimi mumajjadu. Kemudian kata Sa'di, ilah, dia sebagai ilah ma'luh, maknanya yang disembah, yang dituhankan, disembah, diibadai karena dasar cinta, dicintai makhluknya, tunduk kepadanya, maka seluruh ibadah mereka dikhususkan dan dimurnikan hanya untuk Allah semata. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah, ibadahlah kepada Rabb kalian. Juga dalam Anbiya 92, Wa ana rabbukum fa'budun. Aku Rabb kalian, maka sembahlah, ibadahlah padaku. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatannya, dalam penciptaannya, pengaturan, penguasaan alam semesta, maka dalam ibadahnya pun tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Disembah hanya dia, diibadahi hanya dia, murni. Wa ana rabbukum fa'budun. Aku Rabb kalian, maka ibadahlah hanya padaku pula. Kata Imam Ibnu Rajab, al-ilah, ilah adalah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati, karena diagungkan, diharap, ditakuti, dicintai, dimuliakan. Padanya makhluk bertawakal, padanya mereka hanya meminta dan berdoa. Ini ilah. Dan semua itu tidak pantas, tidak cocok, kecuali hanya untuk Allah. Maka yang menyekutukan makhluk dalam perkara-perkara ini, yang merupakan kekhususan uluhiyah milik Allah, merusak keikhlasannya dalam ucapan dia la ilaha illallah, karena masih ada yang dia sekutukan, berarti tercoreng tauhidnya. Ada penyembahan kepada makhluk sebatas yang dia perbuat, dan itu tentunya bentuk dari kemusyrikan. Maka ilah ini, uluhiyah, beliau inginkan dengannya mengesakan Allah dalam perbuatan kita. Sholat, sujud, doa, penyembelihan, nazar, sumpah, dan yang lain-lainnya semua. Kalau tadi mengesakan Allah dalam perbuatannya, perbuatan Allah, tidak ada yang menjadi sekutu baginya, maka ilah, uluhiyah, kita mengesakan Allah dalam perbuatan kita, sehingga ibadah kita tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Itu uluhiyah. Alal arsyil azim, dia di atas arsy yang besar, disifati arsy dengan azim, besar, karena memang arsy sebagai atap bagi makhluk. Dia makhluk terbesar dan tertinggi, kayaknya atap seperti ini, bangunan paling tinggi sudah, di atasnya enggak ada lagi. Maka arsy saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk, paling atas, paling tinggi, paling besar. Dan Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Allah sebutkan hal itu di dalam banyak ayat Quran. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang beristiwa tinggi dan di atas arsy-Nya. Dan itu diyakini, diimani oleh setiap makhluk. Maha tingginya Allah, ulu, sehingga kepadanya manusia memohon, berdoa. Kepadanya tertuju segala hajat yang dipanjatkan oleh hambanya. Di hadis riwayat Ibn Abi Syaibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mas samawati sab' fil kursi illa kahalaqatin mulqah bi ardi falat. Langit yang tujuh dan bumi, atau langit yang tujuh jika itu dibandingkan dengan kursi, langit yang tujuh lapis dibanding dengan kursi, dan kursi tempat letak telapak kaki Allah, maudhi'ul qadamain bagi Allah jalla jalaluh, itu seperti gelang ketika diletakkan di gurun pasir tadi, lautan pasir yang seluas itu sejauh mata memandang pasir. Gelang diletakkan di situ, perbandingannya nggak ada artinya. Gelang paling berapa diameternya, paling 5 senti kah, berapa 7 senti. Gelang seperti itu perbandingan antara langit dengan kursi. Ibarat gelang ini langitnya, gurun pasir ini kursi, luasnya kursi. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal balad 'ala tilkal halaqah. Kemudian arsy dibanding kursi sama seperti gelang itu pula dibanding gurun pasir tadi. Sekarang ibarat kursi itu adalah gelangnya, arsy Allah adalah gurun pasirnya, luasnya jauh lebih besar arsy. Makanya disebutkan sebagai makhluk terbesar dan tertinggi atap dari seluruh makhluk yang ada. Di situ Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan, Allah beristiwa di atas arsy tinggi, dan di atas arsy mumajjadu, dimuliakan. Mumajjad dari majid, dan nama Allah adalah majid. Bagi Allah pujian dan keagungan, majid. Majid adalah sesuatu yang luas. Al-majid, sesuatu yang luas. Sehingga al-majid atau mumajjad yang dipuji, yang terpuji dengan pujian yang luas sekali, pujian yang banyak sekali karena kesempurnaannya. Begitu luas, begitu banyak sehingga tidak bisa dibatasi. Itulah yang Rasulullah SAW sebutkan di Sahih Muslim, la uhsi thana'an 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian padamu, ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka al-majid terkait azamatus sifat, sifat-sifat keagungan, sifat kemuliaan. Al-majid Allah namakan dirinya dan itu sifat kebesaran bagi Allah. Karenanya Allah sebutkan di Hud rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Rahmat Allah dan barokahnya kepada kalian ahlul bait, sungguh dia hamid, maha terpuji dan majid, maha luas pujian padanya, keagungannya. Ini yang beliau sebutkan mumajjadu. Dan Allah cinta dengan pujian, cinta untuk dipuji. Dan digabungkan dua nama ini, Hamidun Majid. Al-Hamid nama yang menunjukkan seluruh mahamid, seluruh pujian bagi Allah, menunjukkan segala kesempurnaan baginya. Tiada aib sedikit pun, tiada kekurangan sekecil apapun padanya. Maha sempurna, maha terpuji, Hamid. Majid menunjukkan segala sifat kebesaran, segala sifat keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. dan itu penting untuk kita mengetahui masing-masing nama dari Asmaul Husna secara tersendiri, dan ketika nama itu digabungkan, Hamid punya makna tersendiri, Majid punya makna tersendiri. Hamidun Majid digabungkan punya arti tersendiri lagi, dan banyak yang seperti itu di dalam Quran Al-Karim. Terkadang Allah sebutkan antara ampunannya dan cintanya, rahmatnya. Ghafurun Wadud, dan Allah sebutkan di dalam Quran pada dua ayat, di dalam ayat Quran sifat Wadud bagi dirinya, Wadud yang penuh cinta, mencintai dan dicintai sekaligus, dicintai karena banyak kebaikannya, banyak kenikmatannya yang diberikan, keagungannya, kesempurnaannya. Digabungkan karena kalau itu pada manusia, bisa jadi orang itu memaafkan, mengampuni, tidak menganggap kesalahan orang pada dirinya, tapi tidak didasari rasa cinta, bahkan didasari kekesalan. Daripada urusan terus sama ini orang, ya sudah saya maafkan, sudah. Dia gak cinta sama sekali pada orang ini. Mungkin dia maafkan, mungkin dia ampuni, gak dituntut secara hukum misalnya pada manusia, tidak dia anggap, tapi justru karena kesal dan ketidaksenangan. Tidak demikian dengan Allah. Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga Wadud, cinta, mengampuni hambanya karena mencintai mereka. Cinta ketika hambanya bertobat padanya, cinta sekali dengan tobat hambanya, senang sekali, lebih daripada kalian yang kehilangan ontanya, di situ segala perbekalan dan hartanya hilang kemudian ketemu kembali, seperti yang Rasul katakan. Didasari cinta dan kasih sayang. Maka itu penting memahami ketika nama secara tersendiri, dan nama itu ketika digandeng dan disatukan dengan nama yang lain. Tentunya intinya bagi Allah segala kesempurnaan, baginya segala pujian, Majid atau Mumajjadu, disebutkan nanti Mumajjadu karena luasnya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian, berhenti pada bait beliau yang ketiga. Mudah-mudahan yang tersampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.